Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Sebelum kita lanjutkan, ya anak-anak, ditulis Al-Farisi, ditulis mana buku tulisnya? Ditulis sekarang, nulis lagi, tambah lagi. Ayo. Tidak ada yang bermain. Kemudian yang kedua, khasatan li abna'i wa banati, para santri yang alhamdulillah sekarang atau pada waktu sekarang kita mengadakan ulangan, maka bersungguh-sungguhlah untuk murojaah, bersungguh-sungguhlah untuk belajar, untuk mengulang hafalan yang telah antum hafalkan. Demikian juga jangan dilupakan secara maknawi upaya dan usaha untuk mendatangkan ilmu, yaitu dengan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah kemungkinan hafalan, kekuatan menghafal, sehingga ketika menyetorkan hafalan bisa setor dengan baik. Karena tanpa pertolongan dari Allah, tanpa bantuan dari Allah, kita tidak akan mampu melakukannya. Tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak akan mampu melakukan sesuatu apapun. Maka berdoalah kepada Allah dan mintalah tolong kepada Allah. Demikian juga hendaknya antum semua untuk memperbanyak zikir. Zikir yang diajarkan, dituntunkan, dijaga, zikir pagi, zikir petang, zikir-zikir sebelum, setelah melakukan perbuatan. Demikian juga zikir setelah sholat, ini dijaga. Setelah selesai sholat wajib, maka berzikirlah. Itu amalan yang paling mulia, amalan yang paling baik yang dilakukan setelah sholat wajib, yaitu berzikir dengan zikir yang dituntunkan. Demikian juga untuk menjaga sholat-sholat sunnah. Menjaga sholat-sholat sunnah, apakah sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, apakah sebelumnya atau setelahnya, dijaga, dikerjakan. Apakah ada yang menemani, ada yang melihat, ataukah bersendirian? Apakah ketika di rumah ataukah ketika di pondok? Dijaga sholat-sholat sunnah rawatib. Demikian juga sholat-sholat sunnah yang lain, apakah itu sholat duha ataukah sholat witir atau sholat-sholat sunnah yang lain. Karena Allah mengatakan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan, jika kalian bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan kepada kalian furqan, pembeda, membedakan mana yang hak, mana yang batil, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang para ulama mengatakan furqanan ay ilman, Allah akan berikan kepada kalian ilmu, yang dengan ilmu itu kalian bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Maka ketakwaan, dan termasuk ketakwaan adalah menjaga apa-apa yang tadi kita sebutkan, apakah zikir secara umum atau zikir pagi, zikir sore, zikir setelah sholat, ataupun sholat sunnah rawatib, atau sholat-sholat sunnah yang lain, atau sholat sunnah mutlak. Semua itu akan mendatangkan ilmu, karena semua itu adalah ketakwaan. Lebih-lebih ketika antum semua, kita semua sedang menghadapi ulangan ataupun ujian, yang semua itu niatkan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan itu semua untuk Allah, bukan sekedar mencari nilai, bukan sekedar untuk mendapatkan nilai, tapi lebih dari itu, yaitu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita dan bagi antum semua untuk menghadapi ulangan pada waktu ini. Qala rahimahullah, qala Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, fal ihsan, maka ihsan, berbuat baik, huwa badlu jami'il manafi'i min ayyina unkan. Maka kata ihsanun itu adalah mencurahkan seluruh manfaat, min ayyi naw'in kan, dari jenis yang manapun. Ihsan adalah mencurahkan seluruh manfaat, memberikan manfaat, manfaat yang manapun, sebagaimana sebelumnya dijelaskan. Apakah manfaat keduniaan ataukah manfaat keagamaan? Apakah itu manfaat keduniaan atau manfaat ukhrawi, akhirat? Itu semua disebut ihsan. Li ayyi makhluqin yakun, dan manfaat itu diberikan kepada makhluk yang manapun. Apakah manfaat itu diberikan kepada manusia, kepada orang lain, kepada orang tua, kepada teman, ataukah kepada binatang, binatang ternak, sebagaimana kisahnya seorang perempuan pezina yang beri minum pada anjing, yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga, atau kepada tumbuh-tumbuhan, karena tumbuhan juga makhluk. Berikan manfaat kepada mereka semua, itu adalah ihsan, itu berbuat baik. Beliau menjelaskan bahwa ihsan adalah memberikan seluruh manfaat kebaikan untuk siapapun. Walakinnahu yatafawatu bitafawutil muhsani ilaihim, akan tetapi ihsan itu bertingkat-tingkat, tidak sama ihsan kepada orang tua dengan ihsan kepada anak, ihsan kepada saudara tidak sama ihsan kepada tetangga, ihsan kepada manusia tidak sama dengan ihsan kepada binatang bertingkat-tingkat sesuai dengan apa? Tingkatan muhsan yang diberikan manfaat tersebut, yang mendapatkan manfaat itu. Siapa mereka? Apakah itu manusia, ataukah itu binatang, ataukah tumbuhan? Apakah mereka itu orang tua, ataukah dia anak, ataukah dia pemimpin? Berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Wa haqqihim wa maqamihim, demikian juga ihsan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan hak mereka. Karena hak orang tua berbeda dengan hak anak, hak orang tua berbeda dengan hak istri, hak orang tua berbeda dengan hak suami, hak pemimpin berbeda dengan hak tetangga. Demikian juga sesuai dengan tingkatan kedudukan mereka. Kalau pemimpin yang paling tinggi berbeda dengan pemimpin yang di bawah. Kedudukan bapak berbeda dengan kedudukan ibu. Bertingkat-tingkat perbuatan ihsan itu sesuai dengan tingkatan yang menerima kebaikan itu, sesuai dengan hak yang menerima ihsan itu, sesuai dengan kedudukan yang mendapatkan ihsan tersebut. Wa bihusnil ihsan, di bawah disebutkan mungkin yang dimaukan bihasabil ihsan, sesuai dengan ihsan perbuatan baik itu, sesuai dengan pemberian manfaat itu. Wa idzami mauqi'ihi, dan agungnya tempat dia berbuat ihsan tadi, apakah itu untuk kepentingan umum ataukah kepentingan pribadi, berbeda-beda. Tapi semuanya adalah ihsan, tapi tingkatannya berbeda-beda. Wa 'azimi naf'i, dan agungnya manfaatnya, apakah manfaatnya ini untuk orang tertentu ataukah manfaatnya umum untuk seluruh masyarakat, seluruh kaum muslimin. Berbeda tingkatannya sesuai dengan jangkauan luasnya manfaat tersebut. Wa bihasabi imanil muhsini wa ikhlasihi, demikian juga ihsan perbuatan baik itu bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanan orang yang melakukannya. Bagaimana keimanannya? Apa keimanan? Kokoh, kuat, ataukah keimanannya pertengahan, ataukah keimanannya rendah? Walaupun amalannya sama, tapi tingkatannya berbeda sesuai dengan iman pelakunya, sesuai dengan keikhlasan pelakunya. Sama seorang berbuat baik kepada kedua orang tua, sama perbuatannya, tapi keikhlasannya berbeda, maka tingkatan ihsan juga berbeda. Seorang yang berbuat baik kepada teman, sama perbuatannya, dan atau meminjamkan setip atau pensil, berbeda tingkatannya dengan apa? Dengan sebab keikhlasan memberikan pinjaman itu. Wasababidailahu ila dzalik, dan sebab pendorong yang menyeru, yang mengajak dia untuk melakukan kebaikan tersebut. Apa sebabnya? Apa pendorongnya? Apa motivasinya? Semua itu menjadikan berbeda atau perbedaan tingkatan perbuatan baik. Qala rahimahullah, wa min ajalli anwa'il ihsan, dan termasuk dari jenis ihsan yang paling tinggi, yang paling mulia, termasuk sebaik-baik, semulia-mulia jenis ihsan berbuat baik, al-ihsanu ila man asa'a ilaika biqaulin aw fi'lin. Yaitu apa? Berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Jadi maka ini dikatakan oleh beliau yang paling tinggi. Kenapa? Karena membalas kejelekan dengan kebaikan itu bukan perbuatan ringan. Bukan perbuatan yang mudah. Membalas kejelekan dengan perbuatan. Apakah kejelekan ini biqaulin, dengan memaki, mencela, menuduh, au fi'lin, atau dengan perbuatan, mungkin menendang, menjewer, menjiwit, atau lebih dari itu. Dia melakukan kejelekan kepada kita dan kita membalasnya dengan kebaikan. Ini bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang ringan. Membalas kejelekan dengan apa? Kebaikan. Maka kata beliau, ini adalah semulia-mulia jenis perbuatan yang baik. Qala ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, dan tidaklah sama kejelekan dan apa? Kebaikan dengan kejelekan. Tidak sama. Berbuat baik dengan berbuat jelek jelas berbeda. La tastawi, tidak sama. Idfa billati hiya ahsan, maka balaslah dengan apa? Dia yang lebih baik. Kalau seorang berbuat jelek kepadamu, balaslah dengan kebaikan. Kalau seorang mencelamu, maka balaslah dengan kebaikan. Kalau seorang menuduhmu, maka balaslah dengan kebaikan. Membalas orang lain yang berbuat kejelekan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Kalau temannya menuduh, dibalas dengan kebaikan, dengan memaafkan, dengan senyum, dengan berbuat baik, justru memberikan hadiah kepadanya. Ini semulia-mulia perbuatan ihsan, berbuat baik. Kalau temannya suka marah, dibalas dengan kebaikan. Temannya suka mencela, dibalas dengan yang lebih baik, dengan memberikan maaf atau memberikan hadiah kepadanya. Ya, alhamdulillah, saya berikan hadiah kepadamu karena kamu telah marah kepada saya. Bisa seperti itu. Nah, kepada temannya, sudah, ini saya punya pensil bagus ini. Jazakallah khairah, karena kamu telah marah kepada saya kasih hadiah. Bisa? Ini yang terbaik. Idfa billati hiya ahsan. Idfa apa? Billati hiya ahsan. Balaslah dengan apa? Yang lebih baik. Yang ada apa? Kalau kita, kamu sudah marah kepada saya. Ya, begitu yang ada. Maka kata beliau, yang terbaik, yang paling baik, yang paling mulia adalah membalas kejelekan dengan kebaikan. Tapi apa? Ini perintah Allah. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dia dengan yang lebih apa? Lebih baik. Kejelekan balaslah dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka apabila ada di antara engkau dan di antara dia adawah, permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, seakan-akan dia adalah wali, orang yang mengurusi hamim, teman dekat. Dia memusuhi, berikan kejelekan, mengolok-olok. Dibalas jazakallah khairah, ya, kamu sudah mengolok-olok saya, ini pensil saya paling saya cintai, tak kasih kamu. Ya, sebagaimana para ulama seperti itu, ketika mereka digibai, dicela, mereka bersyukur, alhamdulillah, kenapa? Dosa saya dikurangi. Kalau orang itu dicela, dosanya berkurang. Kalau seorang berbuat jelek kepada seorang orang yang mendapatkan kejelekan, dosanya berkurang, kejelekannya berkurang. Maka para ulama, para pendahulu kita bersyukur kalau ada yang berbuat jelek kepadanya. Kenapa? Mengurangi dosa dia. Allah mengatakan, balaslah kejelekan dengan kebaikan. Sehingga yang tadinya ada permusuhan, seakan-akan itu menjadi teman dekat. Kenapa? Diberi hadiah. وَمَا يُلَقَاهَا إِلَى الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Dan tidak ada yang bisa mendapatkannya, yang bisa melakukannya, kecuali orang-orang yang sabar. Tidak bisa membalas kejelekan dengan kebaikan, kecuali orang yang sabar. Tidak bisa memberikan atau membalas kejelekan dengan kebaikan, kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang besar. Ini menunjukkan bahwa membalas kejelekan dengan kebaikan itu sesuatu yang berat, sesuatu yang besar. Maka jadilah antum semua orang-orang yang besar, jadilah antum semua orang-orang yang sabar, yang membalas kejelekan dengan kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa membalas kejelekan dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.